Mitra bisnis, di masa Orde Baru nyaris tidak pernah terjadi konflik dan kekerasan antar masyarakat. Tapi pasca reformasi, konflik ini makin kerap terjadi yang seringkali dipicu masalah sepele tapi kemudian merembet jadi konflik bernuansa etnis, agama, atau kelompok. Ada banyak hal yang dianalisis sebagai penyebabnya, di antaranya kesenjangan, kecemburuan sosial, dan ketidakpuasan serta ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum. Kondisi ini diperburuk dengan ketidaktegasan aparat keamanan dalam menindak pelaku kekerasan itu. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan seniman yang juga anggota DPR RI, Deddy Gumelar atau Deddy Miing. Mas Deddy, bagaimana komentar Anda? Ini kan persoalan peradaban dan persoalan budaya, saya lihat lagi-lagi memberikan banyak pengaruh bagi kita gitu. Terutama di negeri di Indonesia ini, saya kira pasca reformasi, anarkisme itu lebih meningkat dibanding sebelumnya. Karena zamannya Orde Baru, dalam bentuk apapun kegiatan yang sifatnya massal itu kan pengamanan lebih punya payung hukum dalam konteks politik itu secara represif ya. Gitu. Lebih berani pengamanannya. Sekarang kan keamanan, walaupun menjalankan tugas dengan benar pun itu ada semacam demoralisasi gitu, ada keraguan-keraguan yang menyelimuti. Sekarang sepertinya warga tidak takut dengan aparat, ini beda banget ya dengan masa Orde Baru dulu? Kalau saya sih lihat ada dua kutub ya. Kutub yang pertama secara psikologis masanya sendiri udah tahu bahwa kalau berbuat aneh kita nggak selam gitu. Jadi tingkat represif dari para petugas zaman dulu itu sudah memberikan dampak psikologis ketakutan bagi masyarakat itu sendiri gitu. Yang kedua, keamanannya lebih percaya diri dan lebih memiliki payung hukum secara politik gitu. Bahwa dia dilindungi oleh negara, oleh pemerintah, oleh penguasa untuk melakukan hal apa saja yang kira-kira bakal merusak gitu. Nah sekarang kan tidak gitu. Nah, petugas sekarang ini kan disorotkan di berbagai aspek gitu. Entah disorotkan dari LSM dalam konteks HAM, kemudian juga didorong dari faktor eksternalnya dalam pengertian secara psikologis ada dorongan, ada push-nya itu lebih besar gitu. Artinya dorongan keberanian dari orang-orang itu. Nyaris kan anak-anak tuh nggak takut sama petugas. Kenapa sekarang ini konflik kecil pun gampang memicu konflik dan kekerasan? Itu dipicu biasanya dari kelompok masyarakat secara sosialnya. Saya bukan psikolog atau bukan sosiologis ya, tapi bukan seorang sosiolog maksud saya. Saya hanya melihat sebagai masyarakat biasa. Biasanya kan yang mau bertempur itu, yang mau nekat-nekatan gitu, pertama orang-orang yang sifatnya dalam konteks mohon maaf ya, ekonomi yang belum mapan, kemudian ketidakadilan dan sebagainya, maka sifat-sifat kalau ada kesempatan yang anarkis itu mereka biasanya lebih mudah terpicu dan tersundut kalau saya lihat gitu loh. Jadi banyak faktor kalau menurut saya kalau soal anarkisnya itu. Jadi bisa muncul dan timbul dari persoalan-persoalan yang sangat-sangat sederhana dan sangat kita tidak pikirkan. Tapi ketika menjadi gerakan massal, ini namanya anarkis. Ini kan persoalan-persoalan sosial yang saya kira akar permasalahannya mesti di ini. Seandainya mereka secara ekonomi ya, bukan soal antara miskin dan kaya, atau orang miskin juga banyak yang baik gitu. Orang kaya baik juga banyak yang nggak benar. Jadi bukan hitam putih dalam pengertian dikotomi antara sosial ekonomi. Tapi umumnya, kalau orang hidupnya aman-aman sejahtera, diajak ribut itu udah malas gitu. Demikian Deddy Gumelar, dan saya Rizal Andika.